Okay, tuan-tuan tengok. Ni daripada kitab Mizan Al-I'tidal. Kitab ni nama dia Mizan Al-I'tidal yang ditulis oleh Az-Zahabi, ulama hadis. Az-Zahabi, bukan Al-Wahabi. Az-Zahabi. Sebut betul-betul. Baik. Az-Zahabi ni dia anak murid kepada Ibn Taymiyah dan dia bermazhab Syafi'i. Orang mengaji hadis memang kena pakai kitab Az-Zahabi. Kalau tolak Az-Zahabi, separuh ilmu hadis akan hilang. Dia tulis satu kitab nama dia Mizan Al-I'tidal, menilai perawi-perawi hadis. Okey, kita pergi kepada ada satu seorang perawi nama dia Muhammad, ni 7532 ni. Perawi yang ke-7532 daripada kitab ni. So ramailah dia hurai satu-satu. Dia kata Muhammad bin Abi Zu'aizi'ah. Nama perawi ni Muhammad bin Abi Zu'aizi'ah. Dia meriwayatkan daripada Atha dan Nafi'. Anak muridnya nama Muhammad bin Isa ibn Sumaik sahaja. Anak murid dia seorang aja. Kata Abu Hatim, Abu Hatim ni Abu Hatim Ar-Razi. Dia kata munkarul hadis jiddan. Perawi hadis mungkar. Perawi hadis yang sangat-sangat mungkar. Wa kadza qalahu al-Bukhari. Begitulah yang disebut juga oleh Imam Bukhari. Bukhari pun kata dia munkarul hadis. Kata Abu Hatim lagi, la yushtaghalu bihi, tidak dilayan hadisnya. Maksudnya hadisnya terlalu dhaif, tak boleh pakai. Wa qila kana min ahli Azri'at, dia merupakan orang Azri'at, satu bandar namanya Azri'at. Wa min manakirihi, di antara hadis-hadisnya yang mungkar, anda tengok yang bawah ni. Hisham bin Ammar meriwayatkan daripada Ibn Sumaik, daripada Muhammad bin Abi Zu'aizi'ah. Muhammad bin Abi Zu'aizi'ah ini lah perawi yang kita nak bincang. Daripada Amru bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya Abdullah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi SAW berkata bila mana nak makan, bila mana makanan dihampirkan kepadanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ini doa apa? Okay. Apa status dia? Status dia apa? Tentangnya mantap kuat mungkar. Mungkar. Dia mungkar. Kerana dia seorang je riwayat. Namanya Muhammad bin Abi Zu'aizi'ah. Siapa yang kata dia perawi hadis mungkar? Bukan Ruzaimi kata. Bukhari kata. Abu Hatim kata. Dan Zahabi verify, betul dia adalah perawi hadis mungkar. Ini di antara hadis yang mungkar yang dia riwayatkan. Orang mengaji hadis, dia tahu hadis ni mungkar. Berani kan tak berani je sebut pada masyarakat. Sebab apa? Dekat sekolah-sekolah tadika, duk baca hadis ni. Duk baca doa ni. Allahumma barik lana, kan? Hadis ni mungkar. Tidak sabit daripada Nabi SAW. Tak cukup dengan tu, kita tengok pula ulama hadis yang kedua kata apa. Ni kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal juga menceritakan tentang perawi-perawi. Ya. Apa kata dia? Ini kata Ibn Adi dalam Al-Kamil. Dia bawa riwayat ni. Riwayat yang kata, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhaban nar ni. Dia bawa. Dia bawa riwayat ni. Lepas tu di hujung dia kata apa? Dia kata, Qala Syekh, penulis kata, Ibn Abi Zu'aizi'ah ini mempunyai hadis yang selain daripada apa yang telah aku sebut. Tetapi sedikit hadisnya. Aku tidak mengetahui ada orang lain yang meriwayatkan hadis darinya kecuali Ibn Sumaik. Alhamdulillah. Tetapi Ibn Sumaik tidak menjadi masalah. La ba'sa bihi. Dia okey, Ibn Sumaik. Wa Ibn Abi Zu'aizi'ah. Adapun gurunya Ibn Abi Zu'aizi'ah. Ammatu ma yarwihi kesemua hadis yang dia riwayatkan, amman rawahu ma la yutaba'u alaih, semuanya tidak ada penyokong. Dia seorang-seorang riwayat. Maka sebab tu ulama kata dia riwayat benda yang tak dikenali. Dia seorang je bawa. Anak murid adalah seorang. Kalau dia tu ramai anak murid, mungkin dia tu glamour dan hebat. Ni anak murid seorang. Lepas tu dia bawa riwayat orang tak kenal. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan letakkan diri saya, diri tuan-tuan dekat, put yourself in my shoes. Kita dah baca benda ni. Ada orang kadang-kadang dia baca, dia kata, tak, let go lah, tak apalah. Tapi ada orang tak, dia rasa macam benda ni kalau saya tak bagi tahu kepada masyarakat, saya bersalah. Kerana ilmu ni, satu ilmu yang masyarakat kena tahu sebab amalan ni berleluasa. Dan dikatakan ia sebagai sunnah. Maka saya pun katalah, hadis doa makan yang masyhur itu sebenarnya hadisnya adalah mungkar. Adalah orang marah kat saya. Tengok tuan-tuan, geng-geng muda ni, ustaz-ustaz aliran muda ni, baca doa apa mungkar. Dia dah ingat mungkar tu apa? Dia ingat mungkar tu amar ma'ruf nahi mungkar. Dia ingat mungkar tu maksiat. Tak, bukan maksiat. Mungkar tu maksud hadis tu tak betul. Ia bukan daripada Nabi SAW. Tapi itulah biasa orang Melayu ni tak baca yang saya tulis panjang-panjang tu. Dia baca kesimpulannya. Dia baca yang ujung sekali kesimpulan. Saya hurai panjang-panjang. Bukhari kata apa, Abu Hatim kata apa. Dia kata yang tu aku tak mau tahu. Yang aku nak tahu bawah sekali. Bawah sekali kesimpulannya hadis ni mungkar. Maka dia ingat saya yang nilai hadis tu. Sebenarnya tak. Bukhari yang nilai. Zahabi yang nilai. Abu Hatim yang nilai. Maka sebab tu, kalau kita mencari kebenaran, kita akan terima lah. Kalau kita nak. Ada orang dia tak mau terima. Ah, kudu dia apa? Aku dah amal benda ni lama dah. Tapi ada beza lah orang yang belajar dengan orang yang tak belajar. Dan ada juga beza. Orang yang dah belajar berubah dan orang yang belajar masih stagnan. Maka saya katakan sunnahnya bila nak makan, baca bismillah. Bismillah makan. Boleh ke baca doa, Ustaz? Nak baca doa ni, bacalah doa apa-apa pun. Jangan kata dia daripada Nabi sudah. Jangan kata ia sunnah sudah. Kerana doa ni pun bagus juga. Tapi doa ni bukan untuk makan saja. Doa ni bukan untuk makan saja. Doa ni boleh untuk makan, boleh untuk bila dapat hadiah. Orang bagi hadiah kepada dia. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah kami apa yang kau rezekikan kepada kami dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Kan doa bagus tu. Tapi bila kita baca doa tu, masa dapat hadiah, orang macam, lapor doa Ustaz. So kita kena ubah lah. Kita kena buat perubahan. Ha? Kita kena berani. Ada orang dia berani. Saya berani terlebih. Maksud saya sebut pada masyarakat. Walaupun orang pening kan. Tapi saya sebut. Kerana kita dalam dunia ni, kita tak nak apa melainkan kita rasa, biarlah aku menjadi ejen kepada perubahan masyarakat. Yang mana mereka boleh berubah daripada sesuatu yang tidak baik kepada yang baik. Ada orang kadang-kadang nak jaga reputasi dia. Orang mengaji agama ni tuan-tuan ramai. Tapi bukan semua berani nak tegur masyarakat. Kan dia fikir apa? Dia kata masyarakatlah sumber pendapatanku. Kalau aku tegur sekali, orang tak panggil aku ceramah dah. Bukan semua, tapi ada. Maka mudah-mudahan kita tak macam tu lah. Mudah-mudahan ustaz kita yang akhir-akhir ni tidak begitu. Dia menjadikan sunnah itu nombor satu. Penilaian ulama hadis itu nombor dua. Dia ajar mana yang sunnah adalah sunnah. Yang mana yang bukan sunnah, bukan sunnah. Walaupun dibuat oleh masyarakat. Baik. Apa beza hadis da'if berat dan da'if ringan? Hadis da'if berat dan da'if ringan ni tadi, da'if berat yang saya hurai tadi. Yang saya hurai tadi hadis da'if berat. Da'if ringan ni apa dia? Da'if ringan ni dia ada dua. Ya. Da'if ringan ni dia ada dua. Sorry, tiga. Tadi saya sebut perawi yang da'if 50-50. Yang tu da'if ringan. Bila orang kata hadis da'if, antara maksud hadis da'if ialah perawinya tidak kukuh ingatan. 50-50. 50% hadis betul, 50% hadis tak betul. Menunjukkan ingatannya tak kukuh. Maka hadisnya da'if ringan. Ataupun perawi itu tak dikenali. Sepatutnya kena isi dulu borang tu. Saya lupa nak suruh tuan-tuan isi dulu. Patut tuan-tuan isi dulu borang tu. Lepas dengar ceramah pada saya, tuan-tuan cek balik. Betul ke tak? Kita nak tahu ilmu kita sebelum datang kursus dengan selepas datang kursus. Okay, tak apalah. Yang penting tuan-tuan dapat sesuatu daripada kursus ni pun kira okey dah lah. Okey. Hadis dhaif ringan ni ada tiga. Pertama, perawi yang ingatannya tidak begitu kukuh. Yang kedua, perawi yang tak dikenali. Perawi yang tidak dikenali. Orang tak kenal dia siapa. Maka juga dhaif ringan. Dan satu lagi, hadis yang sanad dia terputus. Ini saja hadis yang dhaif ringan. Selain daripada tu, dia dhaif berat atau palsu. Okey, hadis dhaif ringan ni, kalau sanad terputus dia ada banyak nama. Tuan-tuan tengok muka surat yang berikutnya. Sorry, saya tengok dulu. Muka surat apa? Okey, muka surat 51. Mengapa ulama hadis membezakan istilah hadis dhaif? Muka surat 51. Dulu masa saya belajar, samalah macam Ustaz Rosyam pun, semua orang belajar syariah ni mesti ambil subjek ulumul hadis, science of hadis. Benda ni lah yang kami belajar. Tapi mendalam lagi lah sebab satu semester. Jadi kami belajar benda ni. Tuan-tuan, hadis yang boleh dipakai ni dua je istilah. Apa dia? Sahih, hasan. Selain daripada tu, semuanya tak boleh pakai. Apa tadi? Maudhu', matruk, munkar, ma'lul, batil, musahhaf, mu'al, muttarib, mursal, munqati', mu'dal. Semua istilah-istilah hadis yang susah-susah ni, semua untuk hadis yang dhaif. Masa tu saya stres. Saya kata, apa yang susah-susah buah nama banyak-banyak? Dhaif je pun. Buah dhaif sudah lah. Sebab setiap istilah ada makna yang khusus. Hadis, bila kata hadis mursal, tak sama maknanya dengan hadis munqati'. Bila kata hadis mu'dal, tak sama maknanya dengan hadis mu'allaq. Kalau hadis tu ma'lul, tak sama maknanya macam hadis maudhu'. Yang banyak istilah ni untuk hadis dhaif, sedangkan semua tak boleh pakai. Kalau dia tak boleh pakai, letaklah satu bakul. Pasal apa nak pergi letak bakul yang berbeza? Kerana zaman dulu ulama' juga telah mengamalkan recycle bin. Nak buang kena tengok juga tempat dia. Plastik-plastik punya tempat, kertas-kertas punya tempat, mereka tak letak hadis dhaif dalam satu bakul. Pasal apa? Pertama, tengok tu, muka surat 52. Adil dalam penilaian hadis. Adil dalam penilaian hadis maksudnya, bukan semua hadis dhaif tu satu level. Palsu mana sama dengan matruk. Mungkar, walaupun tak boleh pakai, tapi tak sama level dengan palsu. Jadi mereka adil dalam penilaian. Yang mana yang confirm palsu, mereka akan panggil maudhu'. Yang mana yang dhaif ringan, mereka akan panggil dhaif. Itu pertama. Yang kedua, dapat menyatakan sebab kedhaifan dengan menyatakan istilah tertentu. Bila kita baca istilah, bila kita kata, hadis ini mursal. So, bila ulama' sebut mursal, orang mengaji hadis, dia tahu dah. Bila sebut mursal, dhaif. Apa sebab dhaif? Sebab dhaifnya sekian, sekian, sekian. Tak payah dia kata, hadis ini dhaif kerana dia sanadnya terputus, putusnya belah tengah atau belah tepi. Nampak? Maka saya nak sebut begini. Mudah untuk tuan-tuan ingat. Tarik balik. Okey. Katalah ni hadis, sanad hadis. Atas ni Nabi. Ni ada nama perawi. Bawah ni penulis kitab hadis lah, macam Abu Daud. Contoh. So ini salah silah perawi. Okey. Nak sampai ke Nabi tu kena ada sanad. Kan? Katalah sanad tu dia terputus di tengah-tengah. Ada tengah-tengah terputus. Mana ada seorang perawi yang ambil daripada orang atas, sedangkan dia tak pernah bertemu orang atas dia. Putus tengah-tengah, nama apa? Munqati'. Terputus. Jadi kalau ulama' kata, hadza hadisun munqati'. Hadis ini terputus. So kita tahu, dia dhaif ringan, dan terputus tu belah tengah. Kalau yang terputus tu tengah-tengah, seorang. Kalau dia terputus daripada ni, lepas Abu Daud, Abu Daud tak ambil pada guru dia yang direct, dia ambil daripada orang atas. Dia terputus di awal. Seorang ataupun lebih secara berturut-turut, kita panggil dia mu'allaq. Mu'allaq ni maksud tergantung. Seolah-olah macam hadis tu tergantung. Kalau yang hilang tu seorang ataupun ramai, dengan syarat berturut-turut. Kalau Abu Daud terus riwayat pada Nabi, hadis tu mu'allaq, sebab dia terputus pada awal. Okey? Jadi bila orang kata hadis ni mu'allaq, so kita tahu dhaif ringan. Apa sebab kedhaifan dia? Sanad terputus. Di mana sanad terputus? Dia pada awal. Sebab tu ulama dia letak istilah, supaya dengan menyebut istilah tak payah nak hurai panjang-panjang. Kalau hadis tu terputus daripada nama sahabat sebelum Nabi, tabi'in terus angkat kepada Nabi, yang ni kita panggil dia mursal. Kalau orang sebut hadza hadisun mursal, hadis ini mursal, kita tahu sanad terputus. Apa sebab sanad terputus? Di mana terputus? Di ujung. Kalau mu'alak di pangkal, yang ni di ujung. Okey? Boleh? Boleh lah. Baik. Kalau hadis tu, kalau ni seorang hilang, dipanggil munqati'. Yang tengah-tengah hilang, tapi dihilang bukan satu, dihilang dua, secara berturut-turut. Dihilang dua berturut-turut, yang ni dipanggil mu'bal. Mu'bal. Bila orang sebut hadza hadisun mu'bal, hadis ini mu'bal, kita tahu hadis ini dhaif. Apa sebab kedhaifan dia? Dua orang perawi dalam sanad terputus. Maksudnya hilang secara berturut-turut. Maksudnya berturut-turut hilang, maka dia mu'bal. Kalau dia hilang berselang-seli, sini hilang sikit, sini hilang sikit, dia munqati'. Kalau hilang berturut-turut dua atau lebih, dia mu'dal. Ini istilah untuk sanad terputus. Mungkin ada orang nak tanya, ustaz, bila dalam sanad, ada tak kebarangkalian dia riwayat daripada guru dia? Guru dia betul lah, dia pernah jumpa guru tu. Tapi sebenarnya dia tak dengar pun pada guru tu untuk hadis tu. Dia dengar hadis lain. Tapi hadis tu dia kata, tak apalah lalang ni guru aku riwayatkan jugalah. Kan kita pun nampak macam tu. Kadang-kadang kita belajar dengan cikgu tu. Lepas tu kita dah belajar dengan cikgu tu. Kita dengar cikgu tu sebut pada orang lain benda yang sama. Bila kita nak riwayat, kita tak sebut nama orang yang sampaikan kita. Kita kata dia tu guru aku, aku terus riwayat pada guru tu. Benda ni dipanggil sanad terputus secara tersembunyi. Yang ni semua ni dipanggil sebagai sanad terputus secara zahir. Nampak jelas. Yang tadi tu, yang saya sebut tadi tu, sanad terputus tetapi secara tersembunyi. Yang itulah yang dipanggil sebagai mudallas. Yang ada dalam nota, tuan-tuan. Saya letak nota khas kerana benda tu susah. Mudallas. Mudallas. Okey. Sebagai akhirnya kita bincang pasal mudallas. Sebab kita tak, mungkin tak sempat nak habiskan keseluruhan. Buka surat apa mudallas? 32. Okey, tuan-tuan tengok muka surat 32. Hadis mudallas. Mudallas ada beberapa kategori. Mudallas ada beberapa kategori. Pertama, tadlis syuyukh. Tadlis syuyukh maksud dals adalah menyembunyikan. Tadlis syuyukh maksudnya dia menyembunyikan identiti guru dia. Katalah guru dia tu tak okey. Guru dia tu daif. Dia malu dengan guru dia. Tapi hadis tu bagus, dia nak sampai kepada orang lain. Oleh kerana guru dia tak bagus, dia beri nama orang, dia beri nama guru dia dengan nama yang tak masyhur sehingga orang tak kenal. Tengok. Contohnya Abu Bakar bin Mujahid meriwayatkan hadis dari gurunya Abdullah bin Abu Daud. Lalu dia menamakannya ketika meriwayatkan hadis tersebut dengan nama Abdullah bin Abi Abdullah. Ini menyebabkan ulama hadis terpaksa meneliti siapakah gurunya, kerana namanya yang masyhur adalah Abdullah bin Abu Daud As-Sajistani. Nampak? Pasal apa disembunyikan nama guru dia? Pasal apa dinamakan dengan orang lain? Sebab Abdullah tu guru yang daif. Okey. Riwayat mudallas yang berlaku tadlis syuyukh dalam periwayatan tidak diterima sehinggalah kita ketahui siapa yang, siapakah syekh yang tak dikenali itu. Itu yang pertama. Itu tak susah sangat. Yang ni yang paling susah, iaitu tadlis at-taswiyah. Tadlis taswiyah ialah seburuk-buruk jenis tadlis. Tadlis ini ialah apabila perawi menggugurkan perawi daif yang terdapat di antara dua perawi yang dipercayai, iaitu dua perawi siqah dalam sanad hadisnya ketika beliau meriwayatkannya, yang mana perawi daif itu bukan gurunya tetapi dia adalah guru kepada gurunya ataupun guru kepada guru kepada gurunya. Saya tahu bahawa mungkin agak sukar untuk pembaca membayangkan situasi ini, maka ilustrasi ini mungkin boleh bantu. Tuan-tuan tengok ilustrasi itu. Yang pertama, yang belah kiri itu, Al-Walid bin Muslim meriwayatkan daripada Muhammad, daripada Ali, daripada Omar, daripada Nabi. Ali itu daif. Tuan tengok, Muhammad dengan Omar itu dua-dua siqah kan? Tengah-tengah tu ada Ali daif. Walid ni dia buat apa? Dia tak buang guru dia. Dia buang orang atas dia. Orang atas kepada guru dia. So dia buang nama Ali. Sebab dia kata Ali ni mengganggu. Kalau ada nama Ali, hadis ni jadi daif. Dia kata kalau tak buang nama Ali ni, hadis ni orang nampak daif lah. Aku nak orang pakai hadis ni. Ada perawi yang macam ni. Maka dia buang nama Ali tu. Disembunyikan nama Ali daripada sanad. Sedangkan memang hadis ni Muhammad ambil pada Ali. Dia buang nama Ali, dia letakkan Umar dan Muhammad tu secara selari, seolah-olah Muhammad tu ambil hadis ini daripada Umar. Sedangkan tak, untuk hadis ni Umar mengambil, Muhammad ambil daripada Ali. Ni yang dinamakan tadlis taswiyah. Dan yang paling susah ulama nak detect sebenarnya yang ni lah. Kerana Muhammad dengan Omar, untuk hadis lain, mereka pernah berguru. Jadi bila orang tengok sekali imbas, oh Muhammad ni memang nak murid Omar. Jadi orang akan kata, okey lah hadis ni. Rupanya bila cek-cek, oh tak. Sebenarnya ada Ali tengah-tengah. Sebenarnya hadis ni daif. Jadi perbuatan ni perbuatan yang sangat bahaya. Siapa yang buat perbuatan ni, ulama syaratkan, mesti nak jadikan riwayat dia sahih, orang yang seumpama Walid ni, dia mesti menyatakan dengan lafaz yang jelas, dia dengar daripada guru dia, guru dia pun kena kata saya dengar daripada guru dia, guru dia pun kena kata saya dengar pada guru dia sampai akhir sanad. Kena sebut seorang dengar, seorang dengar, seorang dengar, supaya kita nak buang kebarangkalian ada perawi yang dibuang. Tak cukup hanya sekadar guna perkataan an. Kerana an tidak bermaksud dengar secara jelas. An ni maksud daripada. Kan kita kata an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah. Kalau daripada, mungkin dia dengar langsung, mungkin dia dengar dengan perantara, tapi dia buang perantara tu, dia kata daripada. Memang hadis tu daripada, dia tak tipu. Memang hadis tu daripada fulan. Contoh macam ni kan, dia buang. Ali tu dia buang, lepas tu dia riwayat, dia kata, Walid bin Muslim, dia kata, Muhammad bercerita kepada saya, daripada Omar. Muhammad meriwayatkan daripada Omar. Betul tak Muhammad meriwayatkan daripada Omar? Betul lah. Tapi dia tak dengar daripada Omar. Dia dengar melalui jalan Ali. Tapi memang daripada Omar. Maka sebab tu perkataan daripada, kalau oh, perawi yang buat kerja macam ni. Bukan semua perawi buat kerja macam ni. Hanya ada sebahagian yang buat kerja macam ni. Yang buat, perawi yang buat kerja macam ni, memang ulama' letakkan syarat. Setiap peringkat sanad mesti menyebut saya dengar ataupun dia telah bercerita kepada saya secara langsung, untuk menghilangkan kebarangkalian pembuangan perawi. Okey? Oh, nak akhir-akhir ni berasap ke kepala ni? Kan? Okey. Dan yang terakhir, tadlis al-isnad. Tadlis al-isnad, yang ni biasa berlaku. Tuan-tuan, tadlis al-isnad ni biasa kan, kadang-kadang kita ni mengaji dengan seorang guru. Kita pergi kelas dia setiap minggu. Cuma untuk minggu, ada satu minggu tu kita tak datang. Pasal apa? Mungkin kita ada urusan lain, ada kenduri, sibuk sikit adik nak kahwin, contohnya kan. So kita pun ponteng kelas dia seminggu. Masa dia mengajar minggu tu, adalah 10 hadis yang dia baca. Ada 10 hadis yang dia baca. Sedangkan sebelum ni kita dengar hadis daripada dia secara langsung. Jadi bila kita tak datang seminggu tu, minggu tu kita tak datang, 10 hadis kita miss. Kita miss 10 hadis. Jadi kita nak minta dia baca balik, memang tak adalah. Dia akan, minggu akan datang, dia akan terus baca hadis yang berikutnya pula. Kan? Sebagai perawi hadis, kita sayanglah 10 hadis yang kita miss tu. Maka kita tanya kawan kita yang datang kelas, minggu lepas Syekh baca apa? Dia baca 10 hadis. Boleh tak awak tolong baca 10 hadis tu kat saya? Saya nak dengar hadis tu. Kawan dia kata boleh. Dia pun dengar daripada kawan dia. Bila dia dengar daripada kawan dia, daripada guru dia, masa dia nak riwayatkan hadis kepada anak murid dia pula, dia kena baca hadis tu daripada siapa? Daripada kawan dia lah. Dia tak boleh riwayat terus pada guru dia. Kan? Amanah. Ilmu. Tapi masa dia nak riwayat pada anak murid dia, dia terfikir. Dia kata, kawan aku ni muda lagi pada aku. Seganlah pula aku nak riwayat pada orang muda. Nanti orang kata aku ni macam tak standard. Jumpa guru yang muda-muda je. Dan memang ada style tu. Ulama' hadis memang ada style tu. Dia akan jumpa ulama' yang tua-tua. Kerana ulama' tua ni sanad dia tinggi. Kalau saya riwayat pada guru saya secara langsung, saya dapat kurangkan seorang. Jadi kalau saya riwayat daripada kawan saya, dah tambah lagi seorang. Macam tuan-tuan, ambil sanad daripada saya. Ambil sanad daripada saya. Tuan-tuan melalui saya. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Jordan, jumpa dengan Syekh saya, ambil sanad daripada dia secara langsung. Ambil daripada Syekh Muhammad Hawa. Saya punya sanad daripada jalur dia. So tuan-tuan dapat kurang dengan saya. So saya dengan tuan-tuan sekarang satu level. Dia adalah satu kebanggaan sebenarnya. Nampak? Daripada tuan-tuan ambil bawah saya, baik tuan-tuan satu level dengan saya. Ha, macam tu lah. Jadi dia ni bila dia nak riwayat pada anak murid, dia rasa macam, ya, kawan aku ni muda lagi pada aku. Maka dia sembunyikan nama kawan dia. Bila dia sembunyikan nama kawan dia, dia tak boleh kata dia dengar 10 hadis tu daripada guru dia. Walaupun hadis lain memang dia dengar daripada guru dia. Ni 10 ni je yang dia tak dengar langsung. Dia tak boleh kata saya mendengar daripada guru saya. Kerana yang 10 ni dia tak dengar. Kalau dia kata dia dengar, dia bohong. Terus dilabel sebagai pemalsu hadis. Ulama hadis, satu hadis perawi bohong, seluruh hadisnya akan ditolak. So dia takut benda ni. Sekali perawi hadis dilabel pendusta, walaupun dia bertaubat lepas tu, riwayatnya tidak akan diterima sampai dia mati. Walaupun dia bertaubat, ulama hadis kata taubatnya diterima tapi riwayatnya tetap ditolak. Kenapa? Kerana berkemungkinan, oleh kerana dia pernah tipu dalam hadis, tak mustahil dia tipu dalam taubat. Dia kata dia taubat dah tapi dia tak taubat sebenarnya. Nampak macam mana ulama hadis berhati-hati? Jadi dia kata aku tak boleh tipu lah. Sehari kalau aku tipu orang kena tangkap, naya. Dia sembunyikan nama guru yang sebenar. Dia terus ambil, dia terus sebut nama gurunya yang tua tu. Dia menggunakan perkataan an daripada. Dan dia tak tipu. Kerana memang hadis itu sumbernya daripada gurunya yang tua. Nampak? Ada beza ke ambil daripada orang muda dengan orang tua? Ada beza ke ambil daripada perantara dengan daripada guru yang sebenar? Ada beza. Kerana mungkin guru, orang yang muda tu, dia riwayat tak betul. Dia salah baca, mungkin. Kalau ambil pada guru yang sebenar, kebarangkalian tu dapat dikurangkan. Kesilapan tu mungkin dapat dikurangkan kebarangkaliannya. Maka perawi yang macam ni dipanggil perawi mudallis, tadlis isnad. Dia menyembunyikan guru. Yang tadlis taswiyah tadi bukan sembunyi guru sendiri. Sembunyi orang atas pada guru. Yang tu lagi teruk. Yang ni kurang sikit. Apa syarat nak bagi riwayat tu diterima? Dia kena nyatakan dia dengar sendiri. Kalau dia kata an, tertolak. Kalau dia kata dia dengar, baru diterima. Nampak? Maka yang kategori ni kita panggil sanad terputus secara tersembunyi. Kita tak tahu dia terputus. Tapi ulama hadis tahu. Macam mana ulama hadis tahu? Ada perawi-perawi yang buat kerja macam ni, mengaku depan ulama hadis dan mereka terus catit. Perawi ni pernah buat kerja ni. So kena berhati-hati bila dia guna riwayat, dia guna perkataan an. Ada satu kitab khas yang mengumpulkan perawi-perawi yang buat perangai macam ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang yang mengaji ilmu hadis, dia akan rasa betapa sukarnya ulama hadis nak menjaga hadis. Jadi bila dia dah dapat satu hadis sahih, dia akan hargai sungguh-sungguh, kerana nak mensahihkan sebuah hadis memerlukan pengorbanan yang sangat tinggi. Hari ini mungkin saya kata seminggu saya nak nilai hadis. Okey, seminggu. Dan saya tak perlu mengembara ke mana-mana pun. Ulama hadis dulu, sebab apa saya nilai seminggu? Sebab saya ambil maklumat daripada apa? Saya ambil maklumat daripada perawi yang dah ulama dulu saring. Tapi ulama dulu nak saring perawi ini, mereka terpaksa mengembara. Cari perawi itu, cari perawi ini, sampai kena terajang jatuh daripada kursi yang semalam kita cerita. Semata-mata nak tengok perawi ini masih okey ataupun tidak. Maka sebab itu saya katakan, mendengar hadis yang sahih itu rezeki yang sangat besar bagi tuan-tuan dan juga saya. Kenapa? Bukan senang nak dapat hadis sahih. Prosesnya sangat susah. Kriterianya sangat sangat mencabar. Nak kena tengok dia mati bila, yang ni lahir bila, nak tengok sebab nak tahu sanad bersambung ke tidak. Yang ni duduk di mana, pernah tak masuk ke Mekah, pernah tak masuk ke Kufah untuk bertemu dengan perawi ni. Prosesnya sangat rencam. Maka sebab tu, bila dengar hadis yang sahih, jangan kata, alah tak apalah hadis sahih, kita nak amal yang bid'ah hasanah punya. Masalah pada jiwa kita. Masalah pada jiwa kita. Masalah pada jiwa insan, bila mana dia rasa bid'ah hasanah lebih mulia daripada sunnah yang sahihah. Masalah besar. Buatlah majlis maulid tiap-tiap tahun. Tapi kalau rasa sunnah itu tidak berharga, sunnah itu tidak perlu untuk dilakukan, lebih suka untuk mengamalkan bid'ah, walaupun sebahagian ustaz kata hasanah, tuan-tuan, kita perlu cek betul ke kita cinta pada Nabi. Cek balik. Takkan kita nak kata depan Nabi, ya Rasulullah, iyalah aku tahulah yang ni sahih, tapi aku nak yang ustaz aku punya. Yang ustaz aku punya ni bagus sikit. Adakah Nabi akan kata, engkaulah pejuang sunnah yang sebenar? Ke Nabi akan kecil hati dengan kita? Maka sebab tu tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan satu, sebelum saya balik, sebab malam ni saya balik Malaysia, saya nak bagi tuan-tuan satu kunci untuk orang awam yang iyalah nak mengaji agama, kadang-kadang dia tersilap memilih guru. Saya cadangkan tuan-tuan, bila kita dengar daripada ustaz ataupun mana-mana ilmuan yang kononnya ilmuan, tuan-tuan, masa kita dengar kalam dia, kita cek dia nak membesarkan diri dia dan pengikut dia ke, ataupun dia nak membesarkan Allah dan Rasul. Kalau kalam dia banyak membesarkan Allah dan Rasul, bukan hanya sekadar membesarkan dengan memuji Rasul semata-mata, tapi membaca hadis-hadis Rasul, maka tuan-tuan, dia adalah guru yang baik. Tapi kalau hanya sekadar nak membesarkan diri, cerita pasal karamah diri, cerita pasal keturunan diri, tuan-tuan, tinggalkanlah guru tu. Kerana guru tu dia bukan nak ajak tuan-tuan dekat dengan Allah dan Rasul. Dia nak dekatkan tuan-tuan supaya taksub dengan diri dia. Ingat yang tu. Hidup kita tak panjang. Hidup kita pendek. Banyak lagi sunnah yang kita tak amalkan. Sebab tu kalau orang tanya saya, ustaz, ustaz tak join tarikat ke? Saya kata tarikat tu apa? Tarikat satu benda yang tidak jelas. Kalau tuan-tuan betul nak mengamalkan sunnah, nak mengamalkan zikir, nak menyucikan jiwa, nak sampai kepada tahap ihsan, tuan-tuan buka kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Tuan-tuan buka kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Dalam tu banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dan zikir, yang mana Imam Nawawi tulis dua kitab ni khusus untuk lawan golongan tarikat yang melakukan bid'ah di zaman dia. Bila mana dia melihat golongan-golongan sufi pada zaman dia sudah mula untuk mencari petunjuk selain daripada petunjuk Nabi, maka pada masa tu dia tulis satu kitab khas adab untuk bertasawuf berdasarkan kepada Quran dan Sunnah. Ni Quran dan Sunnah. Tuan-tuan, kalau buka kitab Al-Azkar, tuan-tuan, tengok hadis yang Nabi baca, doa yang Nabi baca ni tak terlarat nak amal lah. Cuma adalah sebahagian hadis yang daif. Sebenarnya doa makan tu pun ada dalam kitab Al-Azkar. Tapi tuan-tuan beli cetakan yang baru yang ada penilaian muhaddisin yang datang selepas daripada Al-Imam Nawawi. So yang mana terlalu daif tu kita tinggalkan. Kerana Imam Nawawi juga manusia, insan yang melakukan kesilapan. Cuma kitab tu antara kitab yang terbaik untuk doa-doa. Tak ada, tak larat dah nak amal benda lain. Nak masuk toilet baca apa, keluar toilet baca apa, nak tidur baca apa, bangun tidur baca apa, terjaga tengah malam baca apa. Nak makan baca apa, lepas makan baca apa, nak bersama dengan isteri baca apa. Selepas apa, sebelum tidur dalam keadaan berjunuk nak buat apa. Maka tak ada ruang lagi untuk kita mencari tasawuf selain daripada tasawuf yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada tarikat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kadang-kadang saya heran tengok orang yang nak berzikir kepada Allah tapi dalam masa yang sama dia terlompat-lompat, dia terkinja-kinja. Kita pun heran, ni zikir ke menggalah panjang? Di Jordan, tuan-tuan, duk lompat-lompat dalam surau, duk lompat-lompat dalam masjid, berlari sana sini. Bahkan ada tarikat di Jordan makan najis tok guru, mengambil berkat. Ini bukan sebahagian daripada Islam. Moga-moga dengan khusus hadis yang kita buat dalam masa 5 hari yang saya ada di sini, insyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan kita menghargai sunnah Nabi, menghargai hadis Nabi, dan berhati-hati. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi mesti mendapat approval daripada ulama hadis, insyaAllah. Nah, saya bukan nak promosi diri saya, tak. Saya nak promosi sunnah Nabi. Banyak juga fatwa-fatwa saya, kesilapan-kesilapan saya yang saya nyatakan kesilapan, saya silap, saya tarik balik. Kerana tidak ada yang maksum. La ma'suma illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang maksum melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Makan daging sembelihan ahli kitab pada masa sekarang. Ahli kitab ni siapa? Itu yang menjadi persoalannya. Ahli kitab ni orang Yahudi dan Nasrani. Maka siapa saja yang Yahudi dan Nasrani dan dia sembelih, maka sembelihan dia tu halal. Walaupun orang Kristian tu baru convert, selagi mana dia sembelih, maka halal. Maka halal. Baik. Cuma ini pandangan majoriti ulama. Tapi kalau mazhab Syafi'i, dia kata tak, ahli kitab ni dia mesti ada keturunan daripada Bani Israel. Tapi pandangan Imam Syafi'i tak tepat. Pandangan yang tepat, selagi mana dia telah masuk agama Kristian, selagi mana dia telah masuk agama Yahudi, bila dia sembelih saja, makanan dia halal. Kerana Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah memberi surat kepada Heraklius. Nabi bagi surat kepada Heraklius, maharaja Rom Timur yang berpusat di Konstantinopel. Dia bagi surat dan dia letakkan ayat Quran, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, marilah kita duduk sama-sama di satu titik pertemuan antara kami dan kamu. Alla na'budu illa Allah. Kita tidak sembah melainkan hanyalah Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak melakukan syirik kepada Allah. Nampak? Jadi dia tu, Heraklius tu, dia bukan orang Yahudi. Dia orang Eropah. Bangsa kulit kuning, Bani Al-Asfar. Tapi bila mana dia convert masuk Kristian, Nabi letak ayat Quran, wahai ahli kitab, menunjukkan dia adalah ahli kitab. Maka sebab tu kalau kita pergi mana-mana negara yang majoriti Kristian dan kita tahu negara tu sembelih, maka boleh makan sembelihan itu. Tapi sekarang ni kalau Eropah dia bahaya sikit sebab dia guna stunning. Dia guna teknik stunning. Ada perbahasan. Ada yang stunning tu sampai mati dulu baru nak sembelih. Tapi saya boleh kata kepada tuan-tuan, antara makanan Nasrani hari ni dengan Yahudi, lebih baik Yahudi. Boleh makan kosher food. Kerana orang Yahudi masih menjaga sembelihan mereka, dia mereka sembelih sama macam orang Islam sembelih. Bukan wajib makan, boleh makan. Tak lalu makan, tak payah makan. Tak lalu makan, tak payah makan. Yang ni, yang cerita yang terpaksa makan. Contoh macam ada anak student saya, dia masuk Islam daripada Sarawak. ayah dia apa ni rumah panjang, ketua rumah panjang Kristian. So bila dia masuk Islam ni, ayah dia marah. Dia kata, macam mana ustaz, kalau saya balik bagi tahu saya ni Islam, mesti ayah saya pancung saya sebab dia ketua rumah panjang. Saya kata, tak payahlah bagi tahu. Kalau solat pasal bahaya, jamak je lah. Tak payah pasar, jamak. Jamak empat-empat. Bila masa ada kemampuan, ada kelapangan. Makan macam mana ustaz? Makan. Sebab rumah panjang ni makan setiap jemaah. Dia masak ramai-ramai, makan ramai-ramai. Saya kata, ayah awak macam mana? Dia sembelih tak? Sembelih lah. Tapi dia ambil ayam tu, dia kapak bagi putus. Jadi kalau kapak bagi putus tu, sah sembelihan. Cuma pada fiqah Islam makruh lah. Cuma sembelihan tu sah. Sah. Maka boleh makan kerana dia adalah Kristian. Bolehlah makan. Tapi untuk dia, okey lah. Untuk kita, negara ni Muslim majority. Kat Malaysia, Muslim majority. So kita tak payahlah guna peruntukan. Kan? Darah menopaus wanita, adakah darah penyakit atau darah haid? Ulama' berbeza pendapat. Selepas daripada sinnul ya'as, selepas daripada tempoh putusnya haid, tiba-tiba turun haid semula. Macam mana nak buat? Ada yang kata darah tu darah istihadah, bukan darah haid. Darah istihadah, maka hukum dia sama macam hukum perempuan istihadah. Tetapi saya punya pandangan, wallahu'alam, dalam bab haid ni hadisnya terlalu minima. Hadisnya terlalu minima. Maka orang perempuan bila dia dah sampai kepada umur menopause, maka bila keluar turun darah lagi, dia kena tengok. Dia kena tengok darah tu dan dia kena ijtihad sendiri. Dari sudut warnanya, dari sudut bentuk fizikalnya, daripada sudut baunya, adakah dia darah haid ataupun tidak. Kalau dia darah haid, maka haid lah. Kalau bukan, bukan lah. Maksudnya kalau dia tengok, ini bukan darah haid ni, ini darah yang lain ni. Contohnya macam orang tanya Nabi, apa tanda darah haid? Orang tanya Nabi, Nabi kata bila perempuan datang kan, tanya Nabi tentang darah keluar banyak, Nabi kata, tak, itu urat. Darah haid ni aswadun ghaliz. Darah haid ni hitam dan pekat. Hitam dan likat. Jadi Nabi memberikan beberapa tanda. Jadi orang perempuan dia tahu. Sebab dia dulu pernah haid. Kecuali lah kalau lama sangat dia menopause, dia pun lupa dah macam mana darah haid aku dulu kan. Jadi kalau macam tu, dia kena ambil yang asal. Asalnya bukan haid lah. Sehingga dibuktikan ia haid. Okey, dia kena ijtihad sendiri. Wallahu a'lam.